Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kemarin kita membaca 3 bait dari bait Alfiyah Ibnu Malik. Nah, dan juga kita telah membaca syarah dari Ibnu Aqil rahimahullah, rahimahumullahu jami'an, yaitu pada bait 783 sampai 785. Hari ini kita lanjutkan ke bait berikutnya, yaitu 786 sampai 788. Insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti biasa silakan dibaca baitnya terlebih dahulu. Nah, dibaca. قال الناظم رحمه الله وسالم العين الثلاثي اسما عل اتباع عين فاه بما شكل ان ساكن العين مؤنثا بدا مختمما بالتاء او مجردا وساكن التالي غير الفتح او خففه بالفتح فكلا قد رووا. نعم، بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى wasalimal aini thulasi yisman anil itba'a ainin fa'ahu bimasyukil insakinal aini mu'anathan bada mukhtataman bita'i au mujarroda wasakin ditaliya ghairal fathi au khafibhu bil fathi fakulan kot rawaw. Nam, barakallahu fikum. Nam, arti bait ini sebelum kita irob kita artikan dulu. 6, artinya isim sulasi yang ainnya huruf sahih. 6, isim sulasi yang ainnya huruf sahih, yaitu tengah fa, ain dan lam, timbangannya gitu kan, fa, ain dan lam, tengahnya ini ainnya huruf sahih, bukan huruf alif, bukan pula ya, bukan pula wawu. 6, ainnya harus mengikuti harokat yang ada pada fa'nya. Nah, ketika dijamak, ainnya tersebut bacaannya mengikuti harokat yang ada pada fa'nya. Nah, jadi pembahasan kita ini, tiga bait ini menceritakan, menjelaskan tentang cara membaca ain kalimah ketika isim tersebut dibikin jamak mu'anas salim. Ketika isim tertentu dijamak mu'anas salim, ain kalimahnya mengalami perubahan harokat tertentu. 6. Kapan berubah dan kapan tidak? Kalau berubah, bagaimana dobit perubahannya? Itu ya. Da'dun. Ini isim sulasi yang ainnya sukun. Yang ainnya sukun dan dia tidak, yang dia itu bukan huruf ilat, huruf sahih. 6. Dan juga tidak mudghom. Barakallahu fikum. Maka ketika itu ada bacaan yang sekarang kita bahas, da'dun menjadi da'adatun. Nah, wajib di fathah. Kenapa? Karena harokat fa'nya sebelumnya fathah. Da'dun menjadi da'adatun, bukan da'datun, bukan. Itu ya. Nah, kita ulangi. Isim sulasi yang ainnya huruf sahih. Nah, harokat ain tersebut harus mengikuti harokat yang ada pada fa'nya, harokat sebelumnya. Wasalimal aini thulathi yisman anil itba'a aini fa'ahu bimasyukil. Naam, itu. Kemudian bait yang kedua, insakinal aini mu'anathan bada mukhtataman bita'i au mujarroda. Nah, yang kedua, bait yang kedua yaitu apabila ternyata ainnya itu disukun. Nah, isim sulasi yang dia itu mu'annas, isimnya mu'annas, terkecuali kan mudakar. Isim sulasi yang dia itu mu'annas, yang ainnya disukun. Nah, baik berakhiran tak, mukhtataman bita, ataupun mujarada, ataupun dia tidak berakhiran dengan tak, terbebas dari tak. Nah, barakallahu fikum. Ini juga ada hukum. Nam, isim sulasi yang sukun ainnya, yang dia itu mu'annas, yang berakhiran tak ataupun tidak berakhiran, yang tidak berakhiran tak, maka apa hukumnya? Maka ikutkan. Nam, maka berikan kepadanya harokat ain, harokat ain, harokat fa'nya, berikan padanya harokat fa'nya, harokat sebelumnya. Bima syukil, dengan harokat yang ada pada fa' tersebut. Nah, nanti ini pada pembahasan tentang kalau fa'nya bukan fathah, ya seperti doma, jumlun. Jumlun, ini isim yang sulasi yang ainnya huruf shohe. Nah, yang ainnya huruf shohe, kita bikin menjadi jamak mu'annas salim. Bagaimana bacaannya? Menjadi jumulatun. Yaitu, jadi memberikan harokat ainnya seperti harokat fa'nya, jumlun jumulatun, atau tetap sukun jumlatun. Nah, kenapa? Karena harokat sebelumnya doma bukan fathah. Kalau fathah dia wajib harus berubah. Kalau harokat sebelumnya bukan fathah ada pilihan. Nah, menjadi jumlatun atau ganti fathah, jumalatun diganti fathah, sukil dibima sukil, itu mengikuti apa yang telah ditertulis, yang telah ditulis pada harokat fa'nya, yang telah ada pada harokat fa'nya. Yang bait berikutnya, wasakin italia ghairul fathi au khafifhu fil fathi faqulan qad rawau. Nah, assalamualaikum. Yang ketiganya, dan sukunkanlah harokat sesudahnya selain harokat fa, atau takhfifkanlah dengan harokat fathah. Masing-masing bacaan seperti yang telah, masing-masing bacaan tersebut seperti yang telah mereka riwayatkan, yaitu yang telah disampaikan, dijelaskan oleh ahlu nahwu, para ulama ahli nahwu. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita sekarang mengi'rab ya. Naam, i'rab ringkasnya wasalimal aini thulatsi isman anil. Naam, salim di situ maful bihi muqaddam, mansub, tanda nasabnya fathah, untuk fi'il anil, fi'il amr anil yang berada di belakang, di tengah itu. Naam, maful bihi muqaddam, dan dia mudaf, al ain mudafun ilai majrur. Naam, barakallahu fikum. Ats-tsulatsi boleh sebagai badal, boleh juga na'at. Naam, na'at kalau di dia itu diartikan mustaq ats-tsulatsi, untuk salim. Isman hal, untuk thulatsi mansub, hal mansub, tanda nasubnya fathah. Anil fi'lu amrin mabni ala sukun. Naam, artinya a'ti, berikanlah. Fa'iluhu daurun satir bihi wujuban takdiruhu anta. Itba, nah, maful bihi yang kedua. Tadi salim maful bihi pertama. Yang pertama tadi wasalima, salim di situ maful bihi yang pertama. Idba maful bihi yang kedua, untuk anil. Nah, dan dia mudhof, wahuwa mudhof, ainin mudhofun ilai majrur, tanda jarnya kasra. Fa'ahu fa maful untuk idba, maful tsani, maful yang kedua. Maful yang pertamanya mana? Secara arti mudhof ilainya di situ, mudhof ilai kepada makmulnya. Naam. Idba'a ainin. Idba' di situ masdar beramal-amal fi'il. Mudhof kepada makmulnya ainin. Yang mudhof ilai itu memiliki arti maf'ul pertama. Fa'ahu maf'ul keduanya. Nah, maf'ul keduanya. Fa mudhof alha fi mahali jarin mudhofun ilai. Ba'ar buljar ma mausula. Mabni ala sukun fi mahali jarin. Syukil fi'lun madi fi'lun madin mughayyar siqa. Naam. Fi'lun madin mughayyar siqa. Naam. Naibul fa'ilnya jawazan takdiruhu huwa wa jumlah fi'il dan naibul fa'il silatul musul la mahala lahu minal i'rab aitnya mahdub syukil bihi. Naam. Barakallahu fikum. Berikutnya in sakinal aini muannatsan bada. In harfu syartin atau in syartiyah. Sakina hal awal, hal ula, hal yang pertama untuk fa'il yang ada pada bada, yang di tengah, fa'il yang tengah bada. Dan dia itu mudhof, wahu mudhof al-ain mudhofun ilai, majrur tanda jarnya fathah. Mu'annatsan hal thaniyah, hal yang kedua untuk fa'il yang pada bada juga, hal yang kedua. Naam. Bada fi'lu amrin. Afan, bada fi'lu syartin. Naam, bada fi'lu syartin, fi'lun madin wa huwa fi'lu syart, fi'l syarat. Dan jawabannya mahdhuf fa'anilhu. Naam. Fa'ilnya bada mustatir jawazan huwa, kembali ke salimul ain, salimal ain. Naam. Mukhtataman hal thalitha, hal yang ketiga untuk fa'il bada. Naam. Kemudian bita'i ba' harful jar. Nah, sementara mukhtataman tadi ma'tuf. Afan hal, bukan ma'tuf, hal. Naam. Yang matub yang belakang ya, hal ya. Hal yang ketiga tadi disampaikan, mansub alat nasabnya fathah. Ba arful jar ta majrur bil ba. Naam. Muta'alliq dengan mukhtataman. Au mujarrada au harfu atfin mujarrada ma'tuf. Ma'tuf kepada mukhtataman, ma'tuf ala mansubin. Ma'tuf ala mukhtataman wa ma'tuf ala mansubin, mansubun mithluhu alamatun nasbihi fathah. Naam. Barakallahu fikum. Wasakkini taliya. Sakin di situ fi'lu amrin. Naam. Mabni ala sukun wa hurikat bil kasri litika sakinain. Fa'iluhu mustatir wujuban anta. Taliya maful bihi li sakin. Objek maful bihi untuk fi'il sakin yang fi'il amr. Naam. Huayra maf'ul untuk tali, isim fa'il beramal-amal fi'il memiliki maf'ul. Maf'ulnya ini ghoiro, ghoiro maf'ulnya. Mansub alamat nafsihi fathah wa huwa mudhaf al-fathi mudhafun ilai majrur. Au harfu atfin khafifhu. Nah, jumlah di sini ma'tuf kepada jumlah sakin. Yang khafifhu di situ adalah fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu damir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Haknya fi domir mutasil mamni ala domi fi mahali nasbin mafulun bihi bil fathi ba harful jar fathi majrur bil ba. Naam. Mutalik dengan fiil. Fa kulan qad rawau. Naam. Kulan di situ maful bihi muqaddam untuk fiil rawau. Naam. qad harfu tahqiq rawau fi'lun madin nam mabni ala dumi muqaddara. Kalau kita ikut harakat yang mabninya dengan doma sukun, ya berarti dia mabni ala dumi muqaddara ala harfil mahdub nam rawau. Wawu harf wawu domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rafin fa'il. Nam. Dan wawu itu kembali menggantikan nuha, an-nuhatu, itu para ahlu nahu. Maksudnya yang telah mereka riwayatkan. Siapa mereka itu? Ahlu nah, ahlu nahwi, ulama nahwu. Nam, barakallahu fikum. Itu ya. Insakinal aini mu'anathan bada. Nah, itu pada tadi disebutkan fi'il syarat. Nah, apa jawab syaratnya mahdub fa'anilhu. Nah, takdir bait yang pertama kedua atau yang kedua, in badal ismu sakinul aina mu'annatsan mukhtataman bi ta'i au mujarradan anha khair mudha'af fa'anilhu itba'a ainihi fa'ahu bima syukil bi. Nah, itu takdir yang tadi yang fi'il syarat yang mahdub tadi, fa'anilhu in badalismu. Kalau kalimatnya dirubah dalam bentuk kalimat biasa bukan syair, in badalismu sakinul ainu sakinul aini mu'annathan mukhtataman bita'i au mujarudan anha khairu mudha'af fa'anilhu itba'a ainihi fa'ahu bima syukil bi. Apabila muncul atau datang isim yang sulasi yang huruf ainnya sukun, yang dia itu isim mu'anas, yang dia itu berakhiran ta ataupun tidak berakhiran ta, fa'anilhu, maka berikan kepadanya itba'a ainihi, berikan kepadanya harokat ainnya, itu mengikuti harokat ain yang ada, fa'ahu mengikuti harokat fa, ainnya berikan harokat fa dimasukil dari apa yang ada sih harokat fa tersebut. Naam, barakallahu fikum. Naam, dilanjutkan bacaan. Semoga dimengerti ya. Qala syarih rahimahullah, idza jumi'a al-ismu thulathiyyu sahihul 'aini sakinuha al-mu'annath al-makhthumu bit-ta'i aw mujarradu 'anha bi alifi wat-ta'i wattubi'at 'ainu 'ainuha 'ainuha fa'ahu في الحركة مطلقا فتقول في دعد دعدات وفي جفنة جفنات وفي جمل وبصرة جملات وبصرات يضم الفاء والعين وفي هند وكسرة هندات وكسرات بكسر الفاء والعين. نعم حسب شكرا. قال شارح رحمه تعالى إذا جمع الاسم الثلاثي صحيح العين as-sakinuha al-mu'annath makhtumu bita'i awil mujarradu anha bi'alifin wa ta'in utbi'at aynuhu fa'ahu fil harakati mutlaqa fatakulu fi da'din da'adatin nam wa jafnatin wa fi jafnatin jafanatin. Nam, sampai situ dulu. Apabila isim sulasi, isim yang tiga huruf, yang ainnya huruf sohe, yang dia itu sukun, ainnya huruf sohe yang dia itu sukun. Contohnya da'dun, ya. Da'dun terdiri dari tiga huruf, ainnya huruf sohe, yaitu bukan alif, bukan ya, bukan wawu. Yang dia itu adalah mu'annas, da'dun mu'annas, nama wanita. Mu'annasnya dalam bentuk nama wanita, da'dun, mu'annas dalam wanita ya, mu'annas. Berupa nama al-makhtumu bita'i awil mujarradu anha, baik dia itu berakhiran ta ataupun tidak. Contoh da'dun tidak berakhiran ta, yang jafnatun berakhiran ta. Nam, ini syaratnya. Syaratnya apa di sini? Yang mau kita, syarat pertama yang mau nanti hukumnya harus dibaca fathah ya. Syarat pertama dia itu isim, artinya bukan sifat. Syarat yang kedua apa? Dia itu ainnya sukun. Syarat yang kedua, Nah, kemudian dia itu isim mu'annas. Syarat yang ketiga. Nah, syarat yang berikutnya, isimnya sulasi, tiga huruf. Isim yang dia itu sulasi, yang ainnya huruf sahih, yang dia itu mu'annas. Adapun tak bisa enggak pengaruh, boleh ada tak, boleh enggak ada tak, enggak pengaruh tak. Nah. Kemudian juga disyaratkan dia itu bukan sifat. Isim. Nah, kalau sifat nanti ada hukum tersendiri. Ketika nah, harakat sebelumnya fa utbi'at ainuhu fa'ahu fil harakati mutlaqan. Ainnya mengikuti harokat fa, diikutkan, diberikan harokat ainnya dengan harokat fa mutlakon. Nah, yaitu apa? Fatha, doma atau kasro. Bisa fatha, bisa doma atau kasro. Nah, utbi'at ainuhu fa'ahu fil harokati utbi'at ainuhu fa'ahu fil harokati mutlakon. Nah, harokat apapun yang mutlak bisa fathah, doma atau kasro diikutan harokat ain. Ya, kita ulang. Idza jumi'al ismul tsulatsi sahihul aini sakin nuha mu'annatsul makhthumu bi ta'i awil mujarradi anha bi alifin wa ta'in. Nam dijamak dengan alif dan ta', maksudnya dibikin jamak mu'annats salim. Isim-isim yang disebutkan syaratnya tadi dijamak dengan membuat jamak mu'annats salim. Bi ta' bi alif wa ta', itu maksudnya jamak mu'annats salim. Maka ainnya diberikan, diikutkan ainnya harokat fa. Nam, fatakul, engkau berkata pada fida'din, wada'ada, fida'din menjadi da'adatin. Da'din ketika dibikin jamak mu'annats salim menjadi da'adatin. Jafnatin atau jafnatun menjadi jafanatun. Nam, boleh baca da'din atau da'dun. Kalau kita baca alal hikayah berarti da'dun. Da'dun menjadi da'adatun. Jafnatun, jafanatun. Nah, da'dun nama wanita, jafnatun mangkuk, mangkuk besar. Piring atau mangkuk besar ya. Nah, syahidnya apa di situ? Ainnya berubah menjadi fathah. Ainnya berubah menjadi fathah. Nah, ini hukumnya, yang ini hukumnya wajib. Ya. Ainnya wajib berupa fathah, enggak boleh berupa kasro, doma atau sukun, enggak boleh. Harus mengucap da'adatun jafanatun. Enggak boleh da'adatun jafnatun, enggak boleh. Kenapa? Karena ainnya fathah. Karena ainnya fathah. Berbeda dengan yang setelahnya. Wa bi jumlin wa busratin. Jumlun dan busratun. Jumlun itu nama wanita, sehingga dia bisa dijamak menjadi jamak mu'annats salim, nama wanita. Busratun, kurma muda. Bisa juga dijamak menjadi jamak mu'annats salim karena dia mu'annatsnya mu'annats lafzi, berakhiran tak marbuto. Nah, jamak mu'annats salim memiliki syarat. Syarat-syarat isim yang bisa menjadikan jamak mu'annats salim ada sekian syarat. Kalau memenuhi syarat baru dibikin jamak mu'annats salim. Nah, termasuk isim tersebut berakhiran tak marbuto, berakhiran tak, yang tak itu tanda mu'annas. Selain tak yang menunjukkan kepada mubalago, kalau mubalago enggak, tidak dianggap tak ta'anis kalau tak mubalago. Seperti apa? Alamun, alamun itu artinya yang sangat berilmu. Dikasih tak mubalago menjadi alamatun. Al alamatu syekh fulan. Al alamatu artinya di situ orang yang sangat berilmu. Alamun, orang yang sangat berilmu. Alamatun, orang yang sangat-sangat berilmu. Alimun, yang berilmu. Alamatun, sangat berilmu. Alimun, yang berilmu. Alamun, dorobun, alamun, yang sangat berilmu. Alamatun, yang sangat berilmu sekali. Lebih kuat lagi artinya. Atau nasabun, yang pandai nasab. Nasabatun, yang sangat pandai nasab. Nah, tak di situ tak mubalago atau taukid mubalago tidak dihukumi mu'annas, masih dikatakan mudzakkar. Maksudnya isim yang berakhiran tak itu isim mu'annas lafzi, kecuali yang untuk untuk mubalago, masih dianggap mudakar. Nah, ya kita lanjutkan. Busratun di sini muannas, sehingga muannas lafzi, sehingga bisa dijamak. Jamaknya apa busratun? Kita baca. Wa fi jumlun busratun jumulatun busaratun. Nah, menjadi jumulatun wa busaratun. Bidhamil fa'i wal aini, dengan mendoma fa dan ain. Huruf pertama itu fa, huruf kedua itu ain, semuanya didoma. Jumulatun, bukan jumlatun tapi jumulatun. Ini untuk bacaan pertama. Nah, nanti bacaan yang ketiga boleh jumlatun, boleh. Wa busuratun bidhamil fa'i wal ain. Wa fi hindin wa kisratin, dan pada hin dan kisra mengikuti harokat sebelumnya, yaitu hinidatin kisaratin. Hindun nama wanita, kisratun pecahan. Pada hindun hinidatun, pada kisra kisratun kisiratun. Fi bikasril fa'i wal ain, dengan menghasra fa' dan ain. Syahidnya apa? Harokat ain mengikuti harokat fa', harokat ain mengikuti harokat fa'. Nah, sudah. Harakat ain mengikuti harakat fa. Kalau fa-nya fathah, dia fathah. Fa-nya doma, maka menjadi doma. Fathah kasro menjadi kasro. Nah, tinggal apakah itu menjadi kewajiban? Di sini akan dijelaskan. Apakah menjadi kewajiban akan dijelaskan pada alinea berikutnya. Nanti yang wajib itu yang sebelumnya fathah itu wajib. Yang selain fathah enggak wajib. Dan ya juzu fi aini fi fil aini ba'da dhamati wal kasrati taskinu wal fathu. Fataqulu jumlatun wa jumalatun wa busratun wa busaratun. Nah, boleh pada isim yang ainnya berharakat doma atau kasro, berharakat doma ain. Boleh pada isim yang fatfaknya, boleh pada isim yang faknya itu berharakat doma atau kasro. Nah, taskinu wal fathu, boleh mensukun ain, boleh juga menfatha ain. Boleh mensukun ain, boleh menfatha ain, menjadi jumlatun, dari jumlun, jumlun menjadi jumlatun. Boleh juga jumalatun. Nah, berarti kesimpulannya, untuk isim mu'anas sulasi yang ainnya huruf sahih tidak mudo'af, yang sebelumnya berharokat doma, boleh dibaca dengan tiga bacaan. Yang pertama harokat idba, jumlun menjadi jumulatun. Yang kedua dengan membaca fathah, jumalatun. Yang pertama tadi doma, jumulatun. Yang kedua fathah, jumalatun. Yang ketiga tetap, tetap sukun, yaitu jumlatun. Nah, ada tiga bacaan ya. Wabusratun wabusaratun, sama. Busratun kurma muda. Busratun ada tiga bacaan, yaitu pertama harokat idba, busuratun. Yang kedua harokat fathah, busaratun. Yang ketiga tetap sukun, busratun. Ada tiga bacaan. Berarti yang sebelum ainnya harokatnya, yang fa'nya harokatnya doma, ada tiga bacaan. Yang kasro juga sama, yang kasro. Nah, yang kasrah juga ada tiga bacaan. Hindun menjadi hinadatun, hindun menjadi hindatun atau hinadatun. Yang pertama tadi hinidatun, harokat idba, hinidatun. Yang kedua di fathah, hinadatun. Yang ketiga tetap sukun, hindatun. Yang ketiga tetap sukun. Sama juga dengan kisratun, pecahan, menjadi kisratun kisaratun. Tiga bacaan berarti. Yang pertama apa? Mengikuti idba, kisiratun, kemudian kisaratun, kemudian kisratun. Wala yajuzu dzalika ba'dal fathati bal yajibul idba. Tidak boleh setelah fathah, bahkan wajib untuk mengikuti fathah. Yaitu yang fa'nya fathah harus, ainnya harus fathah, enggak boleh harokat lainnya. Nah, gitu ya. Kesimpulannya, fa pada harokat fa pada isim sulasi yang dijadikan jamak mu'anas salim ada tiga harokat harokat fa ini. Pertama harokat fa nya berupa fathah, kedua berupa doma, ketiga berupa kasro. Kalau harokat fa nya berupa fathah, maka ainnya wajib fathah. Ainnya wajib fathah seperti da'dun menjadi da'adatun wajib. Kalau harokat fa'nya itu doma atau kasro seperti jumlun dan hindun, maka ada tiga bacaan. Bacaan pertama harokat idba, jumlun jumulatun, hindun hinidatun. Bacaan yang kedua diganti fathah, jumlun jumalatun, hindun hinadatun. Bacaan ketiga tetap, tetap ya apa? Hindatun jumlatun. Tetap bacaan ketiga. Nah, bacaan yang ketiga tetap. Berikutnya, waqtarosya bi thulathi min huirihi ka Ja'far alamu mu'annas, dan tercualikan dari lafad thulathi yaitu lafad yang bukan thulathi yaitu rubai atau lebih dari sulasi, rubai, khumasi dan seterusnya. Lafad ini, lafad sulasi, nam, ketika huruf keduanya sukun berubah atau enggak, itu pembahasannya. Apa jawabannya? Tidak berubah, terkecualikan. Nah, terkecualikan dari syarat dia itu isim sulasi, yaitu yang rubai. Contohnya Ja'far. Ja'far kalau diberikan kepada nama wanita, alamu mu'anas, kalau dia itu nama wanita. Ja'far biasanya nama untuk laki-laki. Asalnya itu nama sungai. Ja'far, nama sungai. Kemudian nama ini diambil oleh nama alamu syakhs, nama orang. Alam mangkul, bukan alam murtajal ya. Ja'far itu alam mangkul. Nama yang hasilnya itu nama sungai diambil untuk nama orang menjadi si Ja'far, Ja'farun, Pak Ja'far. Nah, kalau Ja'far ini diberikan ke nama wanita, punya anak wanita diberi nama Ja'far, bisa enggak dijadikan jamak mu'anas salim? Bisa, menjadi Ja'farotun. Ainnya enggak berubah, tetap sukun. Nah, wa bil ismi ani sifat, dan terkecualikan dari syarat isim, penyebutan isim, sifat. Kadhohmatun, kadhohmatin wa kadhohmatin, seperti dohma yang tebal atau yang gemuk. Nah, dohmatun enggak bisa dibaca dohomatun, enggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan isim namun sifat. Isim namun isimnya sifat maksudnya. Wa bisahil ain min mu'alliha, dan terkecualikan dari lafad ainnya sahih, yaitu yang ainnya huruf ilah, huruf ilat, seperti ainnya berupa wawu, alif atau ya. Ka zaujatun, zaujatun nama buah, zauja. Nam. Zaujatun. Ini terkecualikan. Maksudnya ketika dibikin jamak tetap ya. Zaujatun, zaujatun tetap itu. Wa bisakinil ain, dan terkecualikan dengan lafaz ainnya sukun. Min muharrakiha, dari yang ainnya berharokat, yaitu doma, fathah atau kasro. Kasajaratun, sajaratun ainnya berharokat, yaitu jim ainnya berharokat fathah. Ini juga tetap menjadi sajaratun, enggak bisa berubah menjadi doma atau kasro. Fa innahu la itba'a fihi fi hadhihi kulliha. Nah, maka tidak ada harokat itba pada semua kata di atas. Tidak ada harokat itba pada semua kata yang tadi disebutkan, yaitu pada Ja'far, pada dohma, nam, pada jauza, sajaro. Bal yajibu ibqa'ul ain ala makanat alaihi, bahkan wajib untuk menetapkan ain sesuai dengan keadaan dia, yaitu sesuai dengan yang ada, doma, fathah atau kasro atau sukun. Ala makanat alaihi qabla jam'i, ya, tetap seperti sebelum dibikin jamak. Fataqulu Ja'faratun, maka engkau berkata pada Ja'far menjadi Ja'faratun. Wa dohmatun, pada dohmatun menjadi dohmatun. Wa jauzatun, pada jauzatun. wasajaratun pada sajaratun. Wakhtaraza bil muannats minal mudzakkar, dan terkecualikan dari penyebutan lafat muannats adalah lafat mudzakkar. Terkecualikan dari penyebutan lafat muannats adalah lafat yang itu mudzakkar, kabadrun, kabadrin atau badrun. Nah, fa innahu la yujma'u bil alif wa ta. Badr di sini tidak dibikin jamak dengan alif dan ta. Maksudnya jamak muannats salim. Nah, istilah lain dari jamak muannats salim, jamak dengan alif dan ta. Istilah lain untuk jamak mudzakkar salim, jamak wawu dan nun atau bihadil musanna, jamak yang mengikuti ketentuan musanna dengan tambahan alif dan wawu dan nun dan seterusnya. Nah, istilah aja itu. Barakallahu fikum. Sudah selesai ya? Ada pertanyaan? Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan kesimpulan pelajaran kita siang ini, yaitu tentang cara membaca ain kalimah pada isim yang isim tersebut menjadi jamak muannats salim, gitu kan? Cara membaca ain kalimah huruf tengah kata setelah fa ada ain, ketika isim tersebut dibikin jamak muannats salim, nah itu pembahasannya itu. Maka setelah itu kesimpulannya, kalau isimnya tersebut memenuhi syarat, itu apa? Isimnya sulasi, kemudian sahih ain, bukan huruf ilat, kemudian apa lagi? Muannas, isim muannas bukan mudzakkar. Nah, kemudian juga isim tersebut tidak mudhaf. Kalau di sini nggak disebutkan contoh untuk mudhafnya. Di kitab lain disebutkan tidak mudhaf. Nah, artinya isimnya berupa sulasi bukan sifat, ain kalimahnya huruf sahih dan juga bersukun, tidak terjadi idgham, maksud mudhaf itu idgham. Nah, tidak terjadi idgham. Kalau terjadi idgham seperti hijatun, marrotun, marrotun hijatun, terjadi idgham menjadi marrotun hijatun, tetap enggak ada perubahan. Nah, jadi untuk isim yang memenuhi syarat, maka ketika memenuhi syarat ainnya sukun dan seterusnya, melihat pada harokat fa'nya. Kalau fa'nya harokatnya fathah, ainnya wajib fathah. Kalau fa'nya harokatnya doma atau kasro, maka ainnya dibaca dengan tiga wajah. Wajah pertama dibaca sesuai dengan harokat sebelumnya. Wajah kedua diganti fathah. Wajah ketiga tetap sukun. Nah itu. Kemudian isim-isim yang terkecualikan karena dia itu rubai, atau terkecualikan karena dia itu ainnya huruf sahih, atau terjadi idgham, atau dia itu berupa sifat, maka semuanya tetap dalam keadaannya ketika dibikin jamak muannats salim, tetap dalam keadaannya, tidak mengalami perubahan pada ainnya. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Mau menyimpulkan? Ahmad. Mau simpulkan pelajaran ini? Enggak berani. Asrop. Menyimpulkan mau. Sip. Sekian. Bahasa Indonesia saja enggak apa-apa. Melatih apa yang antum cerna, yang pahami dari apa yang disampaikan. Ardi. Nabil. Fuad. Mas Ibrahim enggak pegang buku. Kemungkinan enggak siap. Siap. Ngasih kesimpulan. Enggak ada yang berani ngasih kesimpulan ini. Siapa namanya? Mas Fadil. Abdul Rahman. Mau ngasih kesimpulan? Ada. Rizal. Fahad. Ya, ya dah. Kalau antum pada malu nggak berani di lain waktu. Nah, barakallahu fikum. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Nah,